ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Silahkan hafalannya dulu dihistorkan dari jawazimul mudhari'. Jawazimul mudhari'. Ya, pardon. Tawabdiya. Tabwalfi. Jawazimul mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah. Silakan. Ya. Ulamul amri wa in wa ma wa mahma wa idma wa ayun wa mata wa ayna wa ayyana wa ayna wa dna wa kaifama wa haythuma san rafiq ya samaniyata samaniyata ashara wa lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amr wa da wa du'a wa la fi nahyi mahma wa ayyun wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haythuma wa kaifama wa ila fi sirrin khasah. Ya khasah ya. Tafadhal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, tafadhol untuk PR. Silahkan siapa yang sudah selesai dibaca. PR-nya apa? Bikin contoh jawazim ya, dalam jumlah yang sempurna kan. Ya sekarang lam dulu antum, tafadhol baca. Bacakan saja antum, siapa dulu? Ayo. Lam adhab ila madrasati al-yawma li'anni li'anni maridun. Iya. Jadi pakainya sifat, pakainya isim fa'il maridun. Kalau marad penyakit. Iya, bagus, pakai kalimat panjang masyaallah. Iya. Lam adhab ila suqi. Iya. Terus ya. Lam yang sudah dikerjakan dalam tugas Pak. Kerjaan belum? Nah, belum. Katanya kemarin kerja sama-sama Pak Nur ngerjakan bersama. Ah, ayo dia. Nahnu lam naftah babal masjid. Ya bisa. Kemudian lama. Lama kursil al-wajibati. Al-wajibati ila, kalau arsala ila al-ustadz misalkan. Aku belum mengirimkan tugas-tugas ke ustaz. Disuruh ngumpulkan belum dikumpulkan. Ya lama misalkan ursil ya al-wajibati ilal ustadi. Ya, disempurnakan ya. Terus adon di luar kepala mungkin adon sih ya. Hah. Ya. Lama. Belum. Iya, belum. Hah, lama. Enak kalau sudah ditulis jangan dibaca. Ya, lama. Lama. Oh, dilengkapi, disebutkan dulu merekanya siapa. Seperti astiqoi, teman-temanku, zumalai, ya kan, teman-temanku, lam yaqulu gitu. Tidak mengucapkan shodiqanya qawlan shodiqon, ya. Terus alam. Alam ta'lam anna nahwa sahlun. Ah, masya Allah, bagus. Alam ta'lam anna nahwa sahlun, bagus. Ya. Terus ini kreasi sendiri kan? Iya. Ah, bagus ya. Bukan nyalin dari kitab yang lain ya. Belum. Abu Alfi kayaknya belum ini. Ya. Terus. Ah, ini kan nyalin nih kelihatan dari ayat Al-Qur'an. Alam taro kaifa khalaqallah sab'a samawatin tibaqa. Terus lamul amr, lamul amr. Ya. Lamul amr lamnya di kasrah. Ya gini bagusnya nih. Liyalbis, liyalbis. Ah, kepada siapa perintah? Kepada anta ya? Hendaknya kalian. Ya misalkan lital basu gitu. Ya. Meskipun bagusnya kalau lamul amr itu untuk yang ghaib. Seperti liyalbas Muhammadun, liyalbas misalkan al-aba'u dan seterusnya. Terus pengen ada yang membolehkan lital bisu thiyabakum al-jamilah lidzahabi ilal haflah. Oh, ketika ada acara-acara perkumpulan pakai-pakai yang bagus, bukan ke masjid ya. Ya, bagusnya. Ya. Seperti lidzahab Muhammadun. Ya. Itu malah lam ini malam, lam ini kasro lamnya. Kalau sebelumnya ada fa'nya, ada thumma'nya, ada u-nya disukun, wal, thummal, fal, gitu. Iya. Hendaknya misalkan Muhammad mengerjakan, hendaknya Muhammad pergi ke pasar. Liadhab Muhammadun ila suqi, gitu. Liadhab Muhammadun ila suqi. Liadhab Zaidun ila madrasati, gitu. Hah, antum, lam. Kamu lamar. Ya. Ya. Ya, terakhir itu liunfiq dzu sa'atin, fa'ilnya dzu sa'atin. Ya, dikasih fa'ilnya liyadkhul misalkan at-tullabu ya, al-fasla ya. Terus lamu doa kepada Allah sekarang. Ha, Pak Nur. Kepada Allah. Ah, itu malah lanahia. Iya, ini mah kepada Allah. Nah, liyahdillahu apa? Semoga Allah menunjuki apa? Kalau kepada kami liyahdiana. Nah, liyahdianallahu ila siratihi al-mustaqim misalkan. Gitu. Apalagi liyaghfir. Iya, Allah semoga Allah mengampuni misalkan walidayya. Iya, liyaghfirillahu walidayya, semoga Allah mengampuni kedua orang tuaku. Iya. Kemudian lam la finahi. La finahi ini la baru sekarang. Ah, sok. Iya, la finahi gampang kalau la. Kalau la ini biasanya untuk yang diajak bicara. La taksal, jangan kau malas. Ah, silakan Pak Nur. La anahi, Pak. La tafu. La tafu. Apa ini la tafu? La. Hai, yang lain dulu silakan. Ya, coba apa? Ya, bagus. La tadkhul qabla salam. Ya, terus ya, ini trail Qur'annya la takhaf wala tahzan. Terus kalau bisa bikin sendiri, kreasi sendiri ya. Bisa, Mbah? Contohkan la nahiyah yang menjazmkan fil mudhari. Tadi contoh la tadkhul qabla salam. La takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Hah? La la tadkhul, la tadkhul al-baita illa bisalam gitu. Ya bisa juga bagus wa illa illa illa wan illa wa tusallim sa ala ahliha ya. Terus ila ala ahlihi. Ya, Pak Nur. La lanahi. Gampang ini mah. Jangan kau makan sebelum baca basmalah. La ta'kul qabla. Iya bisa juga. Iya, qabla basmalah ini qablan tadhkurullah, qablan tadhkurullah, sebelum kau berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian la masih la nahi. Ayolah doa. Ya, sekarang lah doa kepada Allah arahnya sekarang. Illa bil julus. Ya, masa jangan kau minum kecuali dengan alatnya nantinya. Alat minumnya duduk. Gini, la tashrub illa wanta jalisun. Gitu. Jangan kau minum kecuali kau dalam keadaan duduk. La tashrub illa wanta jalisun. Gitu. Hah. Sekarang kepada Allah. Lanya doa. La tu'akhidhna in nasina, itu kan? La tuzigh qulubana. Apa? Silakan. Pak Nur, dapat belum? Rabbana la tu'akhidhna, ya Allah jangan engkau menyiksa kami. In nasina, jika kami lupa, ya. Ya, dan itu seterusnya. Fikir sendiri bisa enggak? Doa silakan. Ya Allah janganlah di ini gitu. Ya, Pak Don. Enggak belum ya. Ada yang lain? In sekarang in ya, sok. In yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Dalam Al-Qur'an itu ya, dalam Al-Qur'annya. Wa in qatalukum faqtuluhum. Fi'ilnya madhi semua. Jika mereka memerangi kalian maka perangilah mereka. Berarti qatalukum qatal pada mahalnya jazm. Faqtuluhum ya ini fil amr maka dikasih fa. Jawab syaratnya fil amr maka dikasih fa. Faqtuluhum. Ya, nanti jumlah fi'liyah pada mahalnya jazm. Ya, pokoknya jawab syarat itu kalau bentuknya bukan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi langsung, bukan pula fi'il mudhari dinafikan dengan lam maka dikasih fa. Ya, yang lain silakan. In tadrus adrus, ya. Yeah. In tadrus adrus jika kau belajar, saya juga belajar gitu ya. Yeah. Lebih bagusnya apa? In tadrus tanjah itu kan menunjukkan keakibatnya itu jelas. Kalau ini sih bisa jadi jawab syarat mahdhuf. Misalkan in tadrus misalkan tanjah. Bisa jadi itu setelah itu pakai fa gitu. Fadrus ilahnya karena kau belajar, aku pun akan belajar. Tapi boleh juga enggak apa-apa, intadrus adrus ya. Jika kau belajar, aku belajar karena mungkin dengan kau belajar menyemangati saya gitu kan. Ya, akibatnya juga bisa ya. Terus yang lain in intadrib zaidan. Ya, yadrib kahu gimana sih? Ya, yadrib kah ya gitu. Jangan kayak enggak usah pakai ha. Ya, in tadrib Zaidan yadribka, jika kau pukul Zaid maka Zaid akan mukulmu gitu. Oh, yadrib abu bisa. Nanti bapaknya yang mukul, ya. Terus apalagi? Ma, sekarang ma. Saya baca saja, ha. Oh, itu bagus. Ini kayak nyalin ini. Apa ma? Mayas mayastahqiq apanya? Al-jubda. Jadi percaya susah payah. May man yastahqiq, siapa yang mewujudkan al-jubda kesungguhan? Yastahqiq yastahiq. Iya. Ya yastahiq al najah. An-najaha. Ya, bisa bagus. Ini sendiri tuh bagaimana nih, Pak? Sendiri ya? Oh, bagus ya. Ya. Terus yang lain, man, silakan. Man ya'mal bijiddin yastahiq, Yastahiq itu berhak. Yastahiq berhak al-jaizah. Iya, siapa yang mewujudkan kesungguhan berhak dia dapat hadiah gitu ya. Terus yang lain. Man, padon belum gitu. Man? Man yusyrik. Iya. Man yusyrik billah apa? Faqad sesat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iya. Terus man? Man yattaqilla ja'allahu makhraja. Iya. Kemudian mahma. Apapun bagaimanapun ya. Mahma mahma kanat apa suaba as-su'uba kali kesulitan. Iya, ya, itu kan maksudnya kan? Bukan as-suhaba kan iya as-su'uba kan bagaimanapun kesulitan itu mahma kanat as-su'uba apa lam lam lam lam yukni fa kalau bahasa lainnya kalau lam enggak usah falan falan yukni mahma kanat as-su'uba misalkan fi di lengkapi mahma kanat as-su'uba fi ta'allumin nahwi bagaimanapun sulitnya ilmu nahwu gitu falam antahi misalkan aku tidak akan berhenti ya untuk apa falan antahi aku tidak akan berhenti apa fi ta'allumihi untuk belajarinya misalkan ya terus mahma yang lain mahma taqra'ul qur'ana aqra' ma'aka ya terus idma apa ini idma ya kapan saja engkau idma taf'al syarun tandam terus yang lain idma idma wa faqta ala apa apa maksudnya maknanya maknanya apa tadi maksudnya wa faqta maksudnya apa tadi mahma tuwafiq wa faqa ya fin apa wa faqta fil madhi berarti ya mahma wa faqta syurut terus kapan saja kau mencocoki apa yumkinun apa apa maksudnya mulai kita memungkinkan untuk kami mulai gitu yumkinuna yumkin dijazmkan jadi apa? Madhi saja. Ya, jazmnya nih yumkin. Kata oleh itu mudhari itu yumkin fil mudhari. Majzum jadi apa? Apa yumkinna ya? Albad'u itu bil amal. Iya, di sukun ya yumkin. Amkanani memungkinkanku, memungkinkan kita ya. Yumkinna al-bad'u bil amal itu gimana? Ulangi coba Pak. Mahma wafaqta asyuruta yumkinna al-bad'u ya itu fa'ilnya. Ya, al-bad'u fa'ilnya yumkin. Na'nya kan maf'ul bih. Iya. Bagaimanapun kapanpun ya apapun ya yumkinna albad'u bil amali ya kapan saja kau mencocoki persyaratannya maka memungkinkan kami gitu ya ya terus wah kalimatnya mah masyaallah ya ya jumlahnya tinggi ya terus yang lain eh ayun ya ayun sok silakan bebas kalau ayun mah bisa ke waktu ke benda-benda ayun rojul dibuang apa tanwinnya ayu rojulin. Ya ayu rojulin yadrib adrib. Orang mana pun yang dia mukul, aku ikut mukul gitu. Taklid berarti ya. Ada orang mukul, kita mukul lagi. Kalau misalkan ini ayya rajulin mansub maful bih, ayya rajulin darabta adribhu. Laki-laki mana yang kupukul, maka aku pun akan mukul dia. Karena saya teman kamu gitu kan. Ayya rajulin darabta adribhu. Mansub ayya. Kalau yang marfu tadi, ayya rajulin misalkan qoma kumtu. Laki-laki mana saja yang dia apa berdiri, aku ikut berdiri. Pokoknya kalau fiil yang setelah ayunya itu adalah fiil yang apa lazim atau muta'addi sudah mengambil maf'ul, maka dibaca marfu ayu. Tapi kalau setelah ayunya fiil yang muta'addi belum mengambil maf'ul, maka di ayya maf'ul bi yang didahulukan. Yang lain ayu ya. Ayu aslu. Ayu apa? Aslu. Ayu asyuri. Maksudnya apa ya? Artinya? Kamu berbuat baik, saya juga akan berbuat baik. Ayo apa tadi? Kaslu. Apa kaslu? Berbuat soleh, berbuat baik. Masa? Taslu. Oh. Aslaha yuslihu, berbuat kebaikan. Muslih berarti ya. Aslaha yuslih. Ya, ayan misalkan ayan ya tuslih ya uslihu apa saja yang kau perbaiki aku perbaiki uslih ya. Kalau ada dua, kalau salaha yuslihu menjadi baik ini lazim, kalau aslaha yuslihu memperbaiki, mana yang dimaukan, memperbaiki atau menjadi baik? Ya aslaha misalkan iya, misalkan ayya syai'in aslah tahu, apa saja yang kau perbaiki aslah tuhu, maaf aku pun akan ikut memperbaiki bersamamu. Iya aslah tuhu maaf, iya aslah yuslihu. Terus yang lain ayat apa mana ayat mana kapannya, menunjukkan kapannya mana. Ayya waktin, ayya sa'atin, gitu kan. Kalau ayu itu tergantung diidhofahkannya kemana, ke waktu ya, jadi waktu maknanya. Misalkan ayya dorbin, dorobta, misalkan dorobtu bihi, pukulan jenis apapun yang kupukulkan, aku memukulkan pukulan seperti itu. Ya, ayya waktin mansub, karena waqt ya dorof dia. Ayya waktin, tadhab. Ayya waktin kapan saja, oh mungkin pakainya tadi kan yang menunjukkan kepada yang waktu tuh. Kalau pakai ayu juga bisa, misalkan ayya waktin ya, ayya waktin takul, misalkan akul maka ya fi, aku akan makan bersama di waktu tersebut gitu. Di waktu kapan saja kau makan, aku akan makan bersamamu. Ayya waktin ya takul akul maka ya. Terus mata kapan? Mata ya'ti al-furs. Mata ta'ti al-furso kali, eh? Kesempatan kan? Iya. Ya mata ta'ti dijazmkan dengan buang ya. Tadi ta'ti dibuang jadi ya ta'ti. Mata ta'ti al-fursatu lil amal misalkan. Kapan datang kesempatan untuk amal apa? Aku akan manfaatkan antahizhu misalkan, aku akan memanfaatkannya. Astafid misalkan minhu ya. Kemat coba Pak, gimana antum kalimatnya? Coba enggak apa-apa? Mata ya'ti al-fursah. Pakai ta. Ana di muannas kan fursah pakai at, ya kan? Mata ta'til fursatu terus wajib al-istifarah. Yajib gitarnya. Itu tadi antum wajib ya? Wajib atau yajib pokoknya? Wajib. Oh ya wajib berarti fil madhi. Jangan pakai wajib. Wajib istifadatuha wajabat ya. Karena istifadah muannats. Wajabat istifadatuha. Bagus tuh kalimat-kalimatnya. Tinggi tuh ungkapan-ungkapannya. Ya. Masya Allah. Mata tak til fursatu wajabat istifadat. Wah, ini kalimatnya penuh hikmah ini. Iya. Mata tadrib adrib. Ini kelas apa ini? Ya. Tengah atau kelas bawah ini? Kapan waktu mukul, kamu saya akan mukul. Oh iya. Enggak berani mulai mukul berarti ya. Iya. Bagus banget kalimat-kalimat itu. Masya Allah kalau dari insya'ih ya, pikir sendiri, mengarang sendiri. Terus Adon. Ya ini kan mata tetap azab. Ini gak mau susah ini kan. Mata tetap azab. Selesai itu. Ya terus mata tansur zaidan unsur yansurka. Ya mata tansur zaidan yansurka. Kapan kau tolong Zaid, Zaid akan menolong kamu. Tapi kalau kamu gak nolong Zaid, Zaid gak akan mau menolong kamu ya kan. Terus ayyana ansurka. Ya. Ayyana apa mana ya ayyana sudah kita lewatkan. Ya kapan pun ataupun yang mana pun juga bisa seperti ayyama tad'u ya. Apa tadi? Ayyana ta'khud tattakhid. Oh, pantas-pantas baca aja. Ittakhadha yattakhid. Ya ayyana tattakhid. Tatakh mengambil qararan keputusan. Terus li wajaba, jangan pakai wajib. Pakai wajib itu bahasa Indonesia, wajib alaika. Wajaba alaika gitu. Pakai fi'il madhi wajaba. Kalau fi'il mudhari yajib sukun. Kan tuh pengin mudhorinya aja tuh kelihatan jazmnya. Yajib. Apa? Yajib apa? At-an at-ta'khud at-ta'akud at-ta'akudu memastikan. Ulangi tadi, bagus. Apa tadi? Ayyana tat-ta'khud atau tat-takhid tat-takhid qararan yajib alaika at-ta'akudu. Wah, Masya Allah ini tinggi nih susunan anunya. Ya. Bagus, terus tinggal sempurnakan dikit-dikit tuh yang kurangnya tuh. Nah, bahasanya susunannya kita gak pikir ke situ ya. Terus Adon. Ya bisa. Ayyana tetap adhab gitu. Ya. Kapan saja engkau pergi aku pergi. Terus ya ayyana ayyana ma ta'dil kapan saja engkau berbuat adil yarhamkallah bisa ya. Terus masih apa selain ini aina gampang aina ya fah bikin fah aina syaratnya aina dimanapun aina dimanapun kamu tidur maka aku tidur bersamamu di situ. Yang muda apa? Hah? Ah, Panur, aina. Aina ma tetap. Ainanya saja sekarang. Aina tetap. Pakai apa? Pakai ma juga. Ya, aina ma di sini aina atau aina mas? Aina. Ya, berarti kasih ma Zaidah boleh kasih tambahan. Aina ma boleh, aina juga boleh. Ya, apa aina ma? Tetap. Tetap. Wajib alaika takuna hadira. Apa ya? Antakuna ya, antakuna hadira. Ya. Ya, aina ma tadhhab gitu kan? Iya. Wajib atau yajibu? Wajib. Wajib. Kalau fil mudhari yajib jazm. Kalau mudhari madhiya mahalnya saja. Aina ma tadhhab wajib alaika antakuna hadira. Ya, ke manapun saja kau pergi wajib kau hati-hati gitu ya. Ya, terus yang lain aina mata ta'allam at bukan atbi at tabi'ka aku akan ikut kamu attabi'ka, aku akan mengikutimu. Ya. Attabi'ka. Enggak usah langsung maful bih langsung attabi'ka. Ya, kan fattabi'ni gitu. Ya. Ya, langsung sampai kepada maful. Siapa lagi? Aina? Aina matakunu yudrik kumul maut. Ya. Anna dimanapun, heh? Anna tas tastaqim apa? Turham, tuh, turham dan tuhtaram, turham. Ya, ayat nama apa tadi? Ayat nama? Tastaqim, turham gitu, bisa. Di mana saja istiqomah aku akan dirahmati. Ya, terus. Anna ya tadi ya. Anna, anna tastaqim, turham. Anna talqi Ahmada. Ya, tafrah, kapan di mana saja kau jumpa dengan Ahmad maka kau akan senang gitu ya, karena dia mesti mencingi kamu gitu ya. Yang penting aja maksud anak biar ada sebabnya gitu. Kenapa senang gitu? Juga mencingi. Haitsuma dimanapun, kadang juga bisa kapanpun, seringnya menunjukkan kepada tempat gitu. Ya, sila dimanapun atau kapanpun. Ya. Haitsuma haitsuma tastaqim yaj'alaka Allahu najaha. Ya. Terus haitsuma lumayanlah istilahnya udah bisa nyontoin. Kaifama kaifama bagaimanapun kaifa mata jilis ajlis, seperti apapun kau duduknya aku duduk seperti itu. Ya. Terus kaifa ma tahawala tahawala itu apa? Tuhawil tahawala berpindah. Kaifa ma tuhawil bagaimanapun kau berupaya. Uhawil apa jawabannya? Kaifa ma tuhawil tuhawil bagaimanapun kau berupaya, berupaya untuk apa? Ada ininya enggak, mafulnya enggak? Kaifama tuhawil an misalkan untuk apa? Antasuma atau antakuma al-lail. Hah? Kaifama tuhawil apa? Seadanya saja apa? Gimana enggak kebaca tah? Radon. Kaifama? Kaifama tamshi? Bagaimanapun kau berjalan ya. Ya, ini amshi itu gitu aja sudah. Bahasa yang rut-rut kalau enggak susah kalau enggak bisa ya. Tapi itu kaifama ini hanya alamat habil kufiin ya. Kaifama menasubkan dua fi'il mudhari sekaligus, yang pertama syaratnya, yang kedua jawab dan jazaknya itu indal kufiin saja ya. Adapun al-basriun tidak menjadikan kaifama sebagai penjazam. Ya, adapun idza ini hanya pada syair ya. Antum belum bisa bikin syair kan? Ya sudah, usah ini. Ah, selesai merojaannya ya. Atau sebelum kita masuk ke pembahasan bab yang baru, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke bab yang baru, silakan barangkali antum dapati ketika merojaah ada yang belum paham, kurang jelas, enggak mengerti misalkan maknanya, maksudnya irobnya dan semisalnya. Anak. Oh anna, itu anna, ya panjang, anna. Sudah lewat apa anna? Maknanya banyak ya, maknanya banyak. Lihat konteksnya, kalau di situ yang antum contohkan apa maknanya? Iya, dimanapun ya, yang kemarin sudah kita sampaikan itu ya. Dimanapun, kadang maknanya bagaimana sebi anna tu'fakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan ya. Babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirafa'kan. Bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang marfu' dirafa'kan. Ada berapa tanda rafa' sudah kita lewatkan itu? Yang sudah kita lewatkan. Tanda rafa' ada berapa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama tanda asal itu apa? Dhamma. Iya, terus apa lagi? Wawu, apa lagi? Alif, terus apa lagi? Nun. Masih ada lagi enggak? Nah, di mana dhamma menjadi tanda bagi rafa'? Isim mufrad, isim taksir, amanat salim, fil mudhara yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Wawu menjadi tanda bagi rafa' di mana? Jam'ul mudzakkar salim. Terus apa lagi? Al-asmul khamsah. Alif menjadi tanda bagi rafa' di mana? Pada isim mutsanna saja. Kemudian nun, di mana nun menjadi tanda bagi rafa'? Pada al-af'alul khamsah. Dengit-dengit itu. Babu marfu'atil asma, bab tentang isim-isim yang marfu'. Sebelumnya yang antum ketahui isim marfu' itu hanya apa? Fa'il saja. Yang nanti akan ditambahkan di sini apa saja isim-isim yang marfu' itu. Qala al-musannifu rahimahullah, babu marfu'atil asma. Al-musannif rahimahullah berkata, bab marfu'atil asma, ya, isim-isim yang dirafa'kan. Al-marfu'atu sab'atun, isim-isim marfu' ada tujuh. Wahia yaitu yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluh. Kemudian yang kedua adalah maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, fa'ilnya dibuang. Ya, nama singkatnya naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi yang pertama apa? Al-fa'il. Yang kedua al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, dibuang fa'ilnya. Kemudian wal mubtada'u wa khabaruh, mubtada dan khabar dua-duanya marfu'. Wasmu kana wa akhwatuha, isimnya kana dan isimnya teman-teman kana, nanti akan datang penyebutannya. Wa khabaru inna wa akhwatiha, khabarnya inna dan khabarnya teman-teman inna. Iya. Wa tabi'u lil marfu', kemudian tabi' bagi yang marfu', maka ikut marfu'. Nanti akan ada macam-macamnya. Ada di sini disebutkan juga ya. Wa tabi'u lil marfu', dan tabi' bagi yang marfu'. Tabi' itu makna secara bahasanya yang datang, yang mengikuti isim yang marfu' sebelumnya. Ini dia ikut marfu. At-tabi' lil marfu adalah isim yang mengikuti isim marfu sebelumnya. Wa huwa arba'atu asya, dan tabi' ada empat macam. Yang pertama an'at sifat. Yang kedua ataf, ataf. Nanti ada dua macam ataf ya. Ada atful bayan, ada atful nasak, nanti akan datang. Wa taukid, kemudian taukid. Al-badal, badal. InsyaAllah nanti di tempatnya saja kita jelaskan. Asyarhu, syarah. Al-marfu'atu hiya, isim-isim marfu' adalah al-asma'u allati hukmuha rafa', yaitu isim-isim yang hukumnya rafa'. Wa dzakara al-mu'allifu minha, dan al-mu'allif menyebutkan di antaranya al-fa'il. Al-fa'ila dibaca mansub karena dia maf'ul dari dzakara ya. Al-mu'allifu fa'ilnya dzakara. Mu'allif menyebutkan dari al-marfu'at tadi ya al-fa'ila, yang pertama al-fa'il. Ya, wa naibal fa'il, kemudian naibul fa'il. Wal mubtada'a mubtada' wa khabarahu dan khabarnya. Wasma kana isim kana wa khabara inna dan khabarnya inna. Wa tabi'a lil marfu' dan tabi' bagi yang marfu'. Famata waqa'a ismu fi ahadi hadhihi al mawadhi' fa hukmu ar-raf'u. Maka kapan saja, ah ini mata. Ya, mata termasuk apa di sini? Isim istifham atau syarat? Lihat kalimatnya. Famata waqa'a ismu fi ahadi hadhihi al mawadhi' fa hukmuhu ar-raf'u. Matanya di isim istifham atau syarat? Syarat, bagus. Jadi mata itu ada isim istifham, ada syarat. Contoh istifham, mata ji'ta misalkan. Contoh syarat, mata kumta, kumtu misalkan. Di sini apa syarat dia? Mana fil syaratnya? Waqa'a, bentuknya fil madin, fil madin. Pada mahalnya jazm dia. Famata waqa'al ismu, maka kapan saja waqa'a datang, ya, terletak isim fi ahadi hadhil mawadhi', pada satu dari tujuh tempat ini. Fahukmuhu, maka hukum isim tadi rafa', kita ulangi. Kapan saja isim, ya, waqa'a datang, ya, menempati ahadi hadhil mawadhi', salah satu dari tujuh tempat ini. Mana tujuh tempat tadi? Fa'il, nabil fa'il, dan seterusnya. Maka isim tadi, ketika ada isim menempati salah satu dari tujuh, ya, tempat tadi, maka hukumnya isim itu marfu, rafa. Nah, jawab syaratnya hukmuhu rafa, itu hukmuhu rafa, jawabannya. Kenapa dikasih sifat jawabannya? Karena jawabannya jumlah ismiyah kan, hukmuhu mubtada, rafa khabar. Enggak boleh dibuang fa-nya. Ya, hukmuhu rafa, fa harus kasih fa. Rabithah namanya, rabithah baina syarat wa jawab wa jawabihi. Wa satamurru bika mufassalatan baban baba, akan melewatimu tujuh tempat ini, ya, mufassalan secara terperinci, baban-baban, satu bab demi satu bab, hal itu mansub baban-baban, mufassalatan hal, baban-baban, ini baban ba'da babin, satu demi satu bab. Babu al-fa'il, bab fa'il. Nah, sekarang fa'il dulu. Tergambar belum nih yang akan kita bahas apa ini? Tentang isim-isim yang marfu. Iya. Isim-isim marfu ini ma'mul dia. Ma'mul. Ya, ada sebagiannya sebagai ma'mul dan amil juga dua-duanya. Ya, hukum asalnya dia ma'mul semua. Kalau yang sudah kita lewatkan, nawasib, jawazim, itu amil namanya. Paham? Amil. Kayak nawasib penasob, ya, dia amil menasobkan fil mudhari setelahnya. Jawazim amil lafdhi dia yang menjazam setelahnya. Kalau marfuat ini ma'mul ya. Ma'mul bagi yang lain, ada sebabnya. Ini fa'il marfu, apa sebabnya? Naibul fa'il marfu, apa sebabnya? Ya. Cuma di sini pembahasannya fokus pada isim-isim marfu itu apa saja. Tapi di sela-sela itu kita akan sebutkan insyaallah amil dari masing-masingnya. Babul fa'il, bab fa'il. Qala al-musannifu rahimahullah. Ya, silakan antum baca ikuti ana ya biar lancar ya. Babu marfu'atil asma'i. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها. Jangan disukun akh ya, akho, ukhtun, jawabnya akhwat bukan akhwat. Kalau akhwat sudah jadi bahasa Indonesia kali. واسمو كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. Baik, kita ambil ya tempat yang pertama dari isim yang marfu, yaitu al-fa'il. Babul fa'il, bab tentang al-fa'il. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif huwa Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul fa'il, bab fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Fa'il adalah isim. Isim keluar dengan isim apa? Huruf. Apa lagi? Fi'il. Berarti huruf dan fi'il enggak mungkin datang sebagai apa? Fa'il. Ya, karena dikatakan di sini dalam definisinya fa'il itu isim bentuknya. Al-marfu', yang marfu', berarti keluar darinya apa? Yang mansub dan yang majrur, majzum, ya. Bukan fa'il itu kalau bukan marfu'. Al-madhkuru qablahu fi'lu, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Jadi fi'il dulu kemudian datang isi marfu ini, seperti ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, Zaidun fa'il. Kenapa? Karena Zaidun pertama isim, iya kan? Kita tulis sajalah. Zaidani, ya kan? Kalau isimnya jamak dzakir salim ya rafa'nya dengan waw, ya Zaiduna. Ya. Dicontohkan di sini wa huwa 'ala qismain, dan dia ya fa'il itu ada dua macam. Yang pertama fa'il yang zahir, dan yang kedua fa'il yang mudmar. Mudmar itu dhamir. Zahir ya isim zahir. Jadi isim itu ada dua macam isim. Yang pertama isim zahir seperti Zaidun, Amrun, Baitun, Rajulun, Imra'atun. Ya. Ada isim dhamir kata ganti. Ya. Huwa, huma, hum dan seterusnya. Paham ini? Fadzahiru nahu qalik, contoh fa'il yang zahir adalah ucapanmu qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Qoma fi'il apa? Qoma fi'il madh. Jadi qama yaqumu, Zaidun dia isim marfu, sebelumnya fa'il, maka dia dihukumi sebagai apa? Fa'il. Sehingga kalau kita i'rab maka kita katakan Zaidun fa'ilun marfu. Yahu alamatu rafi'a bah dhammah dhahira ala akhiri. Zaidun ini ma'mul dia. Ma'mul. Amilnya mana yang merafakan Zaid? Fa'il qama. Sehingga dalam i'rabnya boleh kita katakan Zaidun marfu' bi qama atau bil fi'li. Zaid rafa'kan oleh fi'il. Wa alamatu rafi dhammah zahir ala akhir kita. Iya. Wa yaqumu Zaidun, sama juga Zaidun dalam contoh yang kedua sebagai fa'il juga. Apa bedanya di sini? Jumlah qoma Zaidun dengan yaqumu Zaidun bedanya apa? Kalau pada jumlah sebelumnya qoma fi'ilnya fi'il madin. Kalau yaqumu fi'il fi'il mudhari'. Qoma telah berdiri, yaqum sedang atau akan berdiri. Sama, Zaid sebagai fa'il pula. Kemudian contoh isim, contoh fa'il yang zahir juga tapi bentuknya musanna adalah qoma Zaidani wa yaqumu Zaidani. Ya, Az-Zaidani dia isim marfu, sebelumnya fi'il qoma, maka dia dihukumi sebagai fa'il marfu. Dan rafa'nya apa di sini? Alif. Kenapa alif? Karena dia musanna. Ya. Wa yaqumu Zaidan, sama juga Az-Zaidan sebagai fa'il, bedanya fi'ilnya, fi'ilnya mudhari di sini. Sebelumnya kan fi'ilnya apa? Madin. Wa qoma Zaidun, Az-Zaidun isim marfu, disebutkan sebelumnya fi'ilnya qoma, maka dia Az-Zaidun dihukumi sebagai apa? Fa'il marfu juga. Tanda rafanya apa di sini? Wawu, karena dia termasuk jamak, ya, jam'ul mudzakkar salim. Wa yaqumu Zaidun juga semisal itu. Bedanya apa? Ya, fi'ilnya qoma madin, yaqumu mudhari. Perhatikan ya, nama orang ini nama orang, faedah meskipun sudah sempat kita singgung ya, nama orang kalau dimuthanakan atau dijamakkan dikasih al ya, agar menjadi ma'rifah tertentu. Qama Zaidun, kalau mufrad jangan dikasih al, tapi kalau muthanna dikasih al, qama Zaidani, biar tertentu Zaid yang dimaksud. Dua Zaid, oh Zaid yang satunya di samping rumah anak dan satunya di belakang rumah anak gitu. Ya, ma'rifah, ma'rifah dengan alif lam itu. Qama Zaidan yaqumuz Zaidan. Qama Zaidun yaqumuz Zaidun. Ya. Sehingga kalau antum ditanya kenapa sih ketika muthanna dan jamak kok alam nama dikasih al? Ya fungsinya memakrifahkan. Karena Zaid alam dia, alam itu tidak boleh dimuthannakan, tidak boleh dijamakkan kecuali diniatkan nakirah dulu, Zaidun nakirah dulu, bukan Zaid tertentu seperti si fulan saja sudah. Maka dimuthannakan Zaidan dan Zaidun. Nah, ketika kita menginginkan Zaid tertentu, dua Zaid tertentu, tiga Zaid tertentu, maka itu dihasilkan dengan al ini sih, al mu'arifah. Az-Zaidan, Az-Zaidun gitu. Adapun kalau satu Zaidun saja sudah ma'rifah dia, sudah alam. Ya, paham ini? Jadi kalau dimuthannakan dan dijamakkan sedangkan antum menginginkan Zaid tertentu, ya, maka dikasih alif lam. Qamar rijalu. Ya, sama juga ar-rijal sebagai apa? Fa'il dari qama. Kenapa? Karena di isim marfu disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Tanda rafanya apa? Dhamma. Dan ar-rijal bentukan apa ar-rijal ini? Jamut taksir. Dari apa? Mufradnya rajulun, rijalun. Wa yaqumu rijal, semisal itu, beda fi'ilnya saja. Yaqumu mudhari, qama madhin. Qamat Hindun. Mana di sini fa'ilnya? Hindun. Boleh dibaca Hindun, boleh dibaca Hindu. Ya. Nama perempuan kalau tersusun dari tiga huruf, tengahnya sukun, boleh ditanwin, boleh tidak. Ya lebih bagus tidak ditanwin. Tapi kalau selain itu enggak boleh ditanwin. Misalkan nama perempuan lebih dari tiga ejaannya enggak boleh ditanwin. Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu. Ya. Atau terdiri dari tiga huruf, cuma tengahnya bukan sukun, ini pun enggak boleh sukun. Masalakakum fi saqar, saqar nama neraka muannats. Dia gharu munsharif saqara fi saqara, bukan fi saqarin. Karena dia gharu munsharif, karena dia apa? Gharu munsharif. Alamiah dengan ta'nits nama dan ta'nits ya. Nah, antum bedanya di sini kalau fa'ilnya muannas, hindun muannats, maka pada fi'il madinya, pada akhir fi'il madinya ditambahkan ta apa? Ta'nits sakinah yang sudah kita lewatkan. Qamat Hindun. Paham ini? Qamat Hindun. Ya. Boleh enggak dikatakan qama Hindun? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada lughah, cuma lughah qalilah dihikayatkan adanya oleh Sibawai. Lughahnya disebut dengan lughah qala fulana. Qala fulana, enggak ada qalatnya. Tapi ini sedikit dihikayatkan adanya oleh Sibawai, cuma itu sedikit jarang. Pakai tak ya? Qalat Hindun, qamat Hindun, taqumu ya, taqumu Hindun, sama bedanya fi'ilnya mudhari'. Ah, kalau fi'ilnya mudhari' maka ta'nya di awal, bukan di apa? Ujung. Taqumu, bukan taqu, bukan apa? Yaqumut, ya. Taqumu ta'nya di awal, itu bedanya. Kalau pada fi'ilun madhi ta'nya di akhir, fi'il mudhari' ta'nya ta'nya di mana? Ya, di awal. Wa qamatil Hindani. Al-Hindan musanna dia dari Hindun. Ya, fa'il juga karena dia isim marfu, tanda rafanya apa? Alif, dia musanna. Ya. Kemudian kenapa di sini taknya dikasrah qamatil Hindani bukan qamatil Hindani? Karena apa? Melepaskan pertemuan dua sukun. Karena qamat tak tahu ta'in fi sakinah sukun, al-Hindan lam sukun. Maka ini merepotkan, menyusahkan bacaan, maka dikasrah dengan kasrah yang sering disebut dengan aridhah, yang didatangkan untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Qamatil Hindani, ya. Taqumul Hindan, taqumul Hindan, sama bedanya apa? Fiilnya saja. Taqumu mudhari', qamat madhin. Wa qamatil Hindatu. Hindat jamak dari apa? Hindun. Jamak muannats salim marfu' dia sebagai fa'il. Ya, tanda rafa'nya dhammah. Ya, ambilnya mana? Ya qoma. Qamatil Hindatu wa taqumul Hindan, sama juga taqumu, cuma taqumu fi'ilnya apa? Mudhari'. Kalau qamat madin. Wa qamatil Hunud. Al-Hunud dia fa'il karena dia isim marfu' disebutkan sebelumnya fi'ilnya qamat. marfu dan rafanya dhamma dan hunud bentukan apa ini? Jamak apa? Hunud. Apa mudzakkar atau muannats atau taksir? Jamak taksir hindun, pecah bentuk mufradnya dia. Ya, al-hunudu dikasrah juga tanya. Qamatil hunudu. Taqumul hunudu. Taqumul hunudu sama fa'il juga. Bedanya taqumu mudhari'. Taknya di awal, ya. Wa qama akhuka. Akhuka fa'il dari qama. Kenapa? Karena di isim marfu sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Marfu dan rafa'nya apa? Wawu niabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Jangan lupa itu. Ya. Dan akhu mudhaf kafnya mudhafun ilaihi. Yaqumu akhuka. Sama, akhuka sebagai fa'il, beda fi'ilnya saja. Yaqumu apa? Fi'il mudhari'. Qama ghulami. Ah ini. Qama ghulami. Ghulami romi sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Karena dia isim marfu disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Hanya saja tanda rafa'nya ghulam adalah apa? Dhammah yang dhahirah atau muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Alasannya apa? Karena bergandengan dengannya mutakallim, semua isim yang bergandengan dengan apa? Ya mutakallim, maka i'rabnya dengan apa? Harokat yang muqaddarah. Di sini karena dia sebagai fa'il, maka tentunya tanda rafa'nya dhammah. Hanya saja dhammahnya dikatakan apa? Muqaddarah. Jadi ghulam, wa ya ghulami fa'il marfu alamatu rafi dhammah muqaddarah gitu. Ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas huruf yang sebelum ya, di atas mim berarti. Dhammahnya ditakdirkan di situ. Dan dia ghulam mudhaf ya'nya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jari mudhaf ilaih. Wa yaqumu ghulami, sama bedanya fi'ilnya yaqumu mudhari' qama madin. Wa ma asbaha dhalik, dan semisal itu. Udah insyaallah bisa bikin contohnya, silakan. Coba apa? Telah keluar dua anak perempuan itu. Apa bahasa Arabnya? Kharajat ya al-bintani ya. Panur, telah masuk tiga anak perempuan itu. Kharajat, apa lawannya masuk? Dakhalat, beberapa ya, dua tiga orang lebih ya. Tiga orang lebih anak perempuan. Dakhalat al, apa jamaknya bint? Al bintun, jamaknya apa? Al banatu gitu. Padon telah makan, telah makan apa? Telah makan ikan. Dua anak laki-laki itu sedang makan ikan. Sedang fi'il mudhari. Dua anak laki-laki sedang makan ikan. Jumlahnya jumlah fi'il ya. Makan dulu sob. Ya kulu. Dua anak laki-laki itu sedang makan ikan. Ya kulu. Dua anak laki-laki. Anak dewasa. Masa anak laki-laki dewasa itu bukan? Anak-anak dewasa. Nah, ya kulu alibnani as-samakata. Baik, kita lanjutkan. Asyarhu al-fa'il. Fa'il. Ta'rifu, definisi dari fa'il. Lughatan wa huwa man awjada al-fi'la. Secara bahasa, ya kalau antum buka kamus misalkan. Secara bahasa, secara bahasa ini yang umum difahami. Ya. Al-fa'il adalah huwa man awjada al-fi'la, yaitu orang yang mengadakan satu perbuatan secara bahasa. Seperti ketika antum mendapati ada gelas pecah ya di rumah antum, antum mengatakan man fa'ilu hadza? Man fa'ilu hadza, siapa pelakunya gitu kan? Pelaku gitulah secara bahasa gitu ya. Pelaku perbuatan gitu. Ya, pelaku perbuatan secara bahasa. Adapun istilah secara istilah ini istilahnya apa? An-nahwiyyin lebih khusus. Kalau makna secara lugah lebih umum. Adapun makna secara istilah lebih apa? Lebih umum. Ya. Lebih apa? Lebih khusus. Ya. Apa itu makna al-fa'il secara istilah? Huwa ismul marfu'ul madzkur qablahu fi'luh. Itu isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya. Kadang enggak ketemu gitu. Makna secara lugah dengan secara istilah. Contoh mata Zaidun. Zaid mati. Secara istilah Zaidun fa'il, mata Zaidun, ya kan? secara istilah mata zaidun, zaidun fa'il bukan? Fa'il, karena dia isim apa? Isim marfu, sebelumnya sebutin fi'ilnya. Tapi secara lughah fa'il bukan? Zaid mati, zaid yang mengadakan kematian enggak? Ya bukan fa'il secara lughahnya berarti ya. Kadang berbeda gitu, kadang berbeda, kadang sama gitu. Seperti daraba zaidun amron, ketemu di situ, ya kan? Fa'il secara istilah, fa'il secara apa? Lughah juga, ya kan? Kemudian berarti yang lebih umum mana ini? Mana secara lughah atau istilah? Bias, kalau umumnya sih secara, mana lughah secara lebih umum, tapi kadang secara istilah lebih umum, kadang gitu. Kadang. Ya, kalau dengan contoh tadi mana kira-kira yang lebih umum? Ah? Mana secara lughah atau secara apa? Istilah ya. Misaluhu qoma zaidun. Contohnya qoma zaidun. Ya. Kalau kita balik, Pak Nur, zaidun qoma. Zaidun fa'il bukan, Pak? Zaidun qoma. Ini qoma zaidun betul, zaidun qoma juga betul. Kalau zaidun qoma, zaidun fa'il bukan? Bukan. Kenapa? Padahal dia isim, marfu. Ya, karena ya isimnya datang bukan sebelum fi'il, harus sebelum fi'il. Antum kadang cek coba orang yang baru sukanya salah gitu. Zaidun qoma, zaidun fa'il, keliru. Ya bukan, yang namanya fa'il harus datang setelah fi'il gitu. Atau yang semakna dengan fi'il. Ya, semakna dengan fi'il. Ya. Mubtada, kalau tadi zaidun qoma, zaidun mubtada dia, Rabbi. Mubtada. Ya. Kalau orang Kufa membolehkan zaidun qoma, zaidun fa'il, qoma fi'ilnya. Tapi itu ya menyelisih madhabnya jumhur. Insyaallah yang lebih kuat madhabnya orang Basrah. Contoh i'rabu, i'rabnya qoma fi'ilun madin, zaidun fa'il, wa huwa ismun marfu'un dhukira qablahu fi'ilun waqi'un minhu. Qoma fi'ilun madin, zaidun fa'il, wa huwa, dan dia zaid adalah isim marfu' yang disebutkan sebelum fi'ilnya qoma. Dzukira qablahu, disebutkan sebelumnya fi'il yang waqi'un minhu, yang muncul kejadian peristiwa darinya. Anwa'uhu zahirun wa mudmar. Jadi definisi tadi bisa difahami? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il. Isim mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa isim? Huruf dan fi'il. Al marfu mengeluarkan ya mansub dan ya majrur. Ya. Al-madhkur qablahu fi'luh mengeluarkan mubtada. Iya kan? Kalau mubtada kan disebutkan apa? Isimnya dulu baru fi'ilnya. Muhammadun qoma. Iya. Awalan, jadi macam-macam apa fa'il ada dua macam. Yang pertama zahir yang tampak kelihatan keisimannya. Ya, wa mudmar dan dhamir bentuknya. Dhamir disebut dengan dhamir karena dia bentuknya apa? Sedikit hurufnya. Ya, dhamir itu kurus nama aslinya itu. Maknanya dhamir mudhammar seperti apa? Al-jawad al-mudhammar, kuda apa? Balap yang kurus, biasanya kuda-kuda yang dia lincah cepat lari itu kurus. Ya. Enggak terlalu gemuk gitu, agak ramping. Ya fi'id dhamir dikatakan dhamir dia ramping. Mana yang lebih ramping? Muhammadun atau dhamirnya huwa? Ya jelas huwa lebih ramping kan? Ya. Awalan yang pertama al-fa'ilu dhahir, fa'il yang dhahir bentuknya. Insyaallah enggak sulit ini. Wa huwa yar wa yurfa'u bil dhammah. Kalau fa'ilnya isim dhahir maka ia dirafa'kan dengan dhammah. Idza kana mufradan, kalau fa'ilnya mufrad, nah qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka. Mana di sini fa'ilnya? Rabbu. Fa'ilnya rabbu. Kenapa rabb dihukumi di sini sebagai fa'il? Karena dia isim marfu', disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Dan dia termasuk isim mufrad, rabbun. Ya. Rabb jamaknya arbab ya. Rabbuk mudhaf ya. Dibuang tanwinnya karena dia mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Kemudian contoh fa'il dhahir berikutnya adalah fa'il yang bentuknya jamak mudhaf salim. Nauqali ta'ala idza ja'akumul mu'minatu. Idza ja'akumul mu'minatu. Mana fa'ilnya? Al mu'minat. Ya. Dia dikatakan fa'il kenapa? Isim marfu disebutkan sebelumnya fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ja'a. Kenapa enggak dikasih ta di sini? Ja'at. Kalau secara nahu ya boleh dengan dua sisi. Antum bikin kata ja'akumul mu'minat, boleh ja'at kumul mu'minat kalau di selain Al-Qur'annya. Antum bikin contoh ja'at kumul mu'minat. Boleh dua-duanya. Kenapa? Boleh karena dipisahkan antara fiilnya ja'a dengan fa'ilnya. Enggak langsung datangnya apa? Fa'ilnya setelah fiil. Ada pemisah. Kalau ada pemisah boleh. Untuk apa? Fiilnya mudzakkar tanpa ta. Ya. Ja'akumul mu'minat. Ya. Paham ini? Adapun kalau enggak ada kumnya misalkan harus ja'at al-mu'minatu. Paham? Ya, kalau langsung fa'ilnya datang setelah fi'il harus kasih ta ja'at al-mu'minatu. Tapi kalau ada penghalang, ada pemisah, maka boleh dibuang ta'nya. Ja'akumul mu'minatu. Ya. Kemudian au jam'a taksirin atau jama taksir. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, qalatil a'rab. Berkata orang-orang Arab Badui. Al-a'rab bentuk jamak tadi apa? Salah. Salah, Arab gerobak gitu. Arab mana Arab, baik gerobak gitu. Arab itu mufradnya apa? Arabi. Arabi orang Arab Badui. Kalau orang Arab tulis aslinya Arab, satu orang yang Arabi, seorang Arab. Ya. Jamaknya Arab. Kalau A'robi Badwi, jamaknya A'rob Badwi. Sebenarnya dia bukan jamak taksir Allah, dia isim jenis jamak. Isim jenis jamak yang dibedakan bentuk jamak dengan mufradnya dengan ya A'rob A'robi, Yahud Yahudi gitu. Nasoro Nasroni gitu. Isim jenis jamak. Qala dia termasuk muannats hukumnya, maka dikasih tar di sini. Qalatil A'rabu. Ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ya, a'rab fa'il dari qalat marfu dengan dhammah. Ya. Dikasih ta karena dia termasuk dihukumi muannas ya. Nanti akan datang insyaallah di tempatnya pembahasan yang lebih rinci tentang kapan wajib digunakan ta, kapan boleh dengan dua sisi gitu. Wa yurfa'u bil wawi dan dirafakkan dengan wawu. Ya fa'il ini dirafakkan dengan apa? Wawu idza kana jam'a mudzakkarin salima. Jika fa'ilnya bentuknya jama' mudzakkar salim. Nahu qouli ta'ala qala al-hawariyun. Berkata hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa. Al-hawari mufradnya jama' al-hawariyun. Ya. Marfu al-hawariyun sebagai fa'il dari qala. Dan rafa'nya apa? Wawu li'annahu min li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya, fiilnya dimudzakkarkan qala al-hawariyun. Ya, kalau jamak mudzakkar salim fiilnya apa? Dimudzakkarkan. Meskipun ada orang Kufah yang membolehkan untuk dimuannatskan fiilnya. Ya, ketika fiilnya jamak mudzakkar salim. Au min al-asma'il khamsah atau dari isim-isim yang lima. Maka dia marfu'nya dengan wawu. Nahu qouli ta'ala qala abuhum. Abuhum sebagai apa i'rabnya? Fa'il. Kenapa? Karena dia isim marfu yang disebutkan sebelumnya fiilnya qala. Apa yang merafakan abu? Qala, itu amilnya namanya, amil qala yang merafakan abu. Karena kalau diganti amilnya dengan ra'aitu jadi ra'aitu abahum. Ya, abu dia mudhaf, dia fa'il marfu alamat rafi dhammah, apa al-wawu niabatan 'anil dhamma li'annahu min al-asmail khamsah dan yang setelahnya dhamir itu mudhafun ilaihi pada mahalnya jar. Wa yurfa'u bil alif dan dirafakan fa'il dengan alif idza kana muthannan jika fa'ilnya muthanna. Nahu qouli ta'ala qala rajulani. Coba antum i'rab qala bersama-sama. Qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Mau lanjut silakan, la mahalla lahu minal i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un bil fi'li boleh. Bi qala boleh. Wa 'alamat rafihi al alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Kenapa kita kasih niabatan-niabatan? Ya karena dia i'rabnya bukan di atas tanda asalnya. Adapun apa-apa yang di i'rabnya di atas tanda asalnya enggak perlu kita katakan niabatan tatali annahu ya. Kemudian tsaniyan, yang kedua, al-fa'ilul mudmar, fa'il yang bentuknya dhamir. Fa'il yang bentuknya apa? Dhamir. Qala al-musannif rahimahullah, masih kuat kan? Hah? Sudah panas belum? Belum. Masih kuat? Hah? Cukup. Ya, sebelum diakhiri silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya. Pokoknya kalau terkait dengan ta utanith sakinah itu di wajib dikasih ta ta'nits sakinah pada dua tempat. Wa ta ta'nitsin talil madhi idza kana li unsa ka'abat hindul adha wa inna ma talzamu fi'la mudmar muttasil na mufi min dha tahiri, sebutkan dalam alfiyah itu. Wa ta ta'nitsin talil madhi idza kana li unsa ka'abat hindul adha. Ta ta'nits sakinah talil madhi, datang setelah fil madhi. Apabila untuk fa'il yang musanna wa talzamu fi'la mudmar wa talzamu, dan wajib dikasih ta'nya, ya. Wajib apa fil madhi akhirnya dikasih ta ketika fa'ilnya adalah isim dhahir wa talzamu fi'la mudmari, ya, muttasilin aw mufi min dha tahiri, ya. Wajib untuk fi'il madhinya dikasih ta ketika yang pertama, ya, fa'ilnya isim dhahir muannats haqiqi. Isim dhahir muannats haqiqi. Muannats haqiqi. Jadi muannats itu ada dua macam. Muannats haqiqi yang dia punya yang melahirkan atau bertelur, itu muannats haqiqi. Ya. Ini wajib fi'il madhinya dikasih ta. Seperti apa? Dorobat hindun kalban. Wajib dikasih ta. Kenapa? Karena hind muannats haqiqi. Atau dari binatang, binatang kan ada yang bertelur, ya, ya, misalkan apa, matat, ya, dajjajatun, dia muannats haqiqi juga, nah, dia punya bertelur. Sebagian ada yang mendefinisi, membedakan antara muannats haqiqi dengan majazi. Itu kalau muannats haqiqi yang punya farj, ya, meskipun dari binatangnya, adapun yang muannats majazi yang tidak punya farj, yang lain menyatakan tadi melahirkan bertelur, muannats haqiqi yang enggak bertelur, enggak melahirkan, maka dia majazi. Pokoknya kalau fa'ilnya adalah apa? Isim dhahir, ya, muannats haqiqi, wajib dikasih apa? Ta. Atau yang kedua nih, wajib kasih ta, fa'ilnya dhamir. Dhamir yang kembali kepada muannats. Fa'ilnya dhamir, ya. Fa'ilnya dhamir yang kembali kepada muannats haqiqi atau majazi. Contoh domir, ya, misalkan hindun khorajat, ini wajib kasih ta. Kenapa? Karena fa'ilnya domir khorajat hiya. Bahkan ketika mu'anatnya majazi pun wajib kasih ta kalau fa'ilnya domir, ya. Sebenarnya ada jajatu matat, kasih ta. Asyamsu mu'anat majazi, asyamsu itu mu'anat. Asyamsu tola'at, wajib kasih ta. Kenapa? Karena fa'ilnya isim domir. Pokoknya kalau fa'ilnya isim dhamir yang kembali kepada mu'annath secara mutlak, apakah majazi atau hakiki, maka dia fi'ilnya dikasih ta. Itu ada dua tempat. Nah, nanti di tempat-tempat yang lainnya boleh pilih. Ya, ya, nantilah insyaAllah, sekitar ini aja lah. Sedikit saja dulu. Jadi di berapa tempat wajib fi'il madhi dikasih ta? Dua, yang pertama ketika fa'ilnya apa? Isim dhamir mu'annath hakiki. Yang kedua ketika fa'ilnya isim dhamir secara mutlak, apakah mu'anath majazi kembalinya atau hakiki, apakah kepada mu'anath hakiki atau majazi, gitu. Adapun kalau misalkan fa'ilnya isim dhahir cuma mu'anath majazi, boleh dikasih ta, boleh tidaknya. Tola'at asyamsu, boleh. Tola'at asyamsu, boleh. Tola'at terbit. Tapi kalau dhamirnya harus pakai ta. Asyamsu tola'at saja. Atau tadi fa'ilnya isim dhahir mu'anath hakiki, ya, kharajat hindun, kharajat. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ada PR, ya. Bikin fa'il, bikin jumlah, jumlah, ya. 10 jumlah. Di mana di situ masih pada masing-masingnya ada fa'il. Ada fa'il yang apa? Mufrad, muthanna, jamak, mudzakkar salim, muannats salim. Fi'ilnya madin mudhari, jangan 10 kali, tambahin lah biar kapok, katanya biar kapok, salah ya, biar ada bekasnya gitu loh, kalau banyak PR-nya tuh ya. Iya, awas Abu Alfi juga harus kerjakan ini. Ya. Jadi ada berapa? Supaya lengkap kayak tadi tuh, yang di awal itu. Hah? Tadi itu ada berapa sih? Yang failnya nih, failnya mufrad, mutsanna, jamak, mutsanna salim, mutsanna salim, taksir. Failnya mudhari madin, sudah. Nanti insyaallah dicek lagi kayak kemarin. Pak speaker nanti diceknya. Ya, biar nanti sungguh-sungguh ngerjakannya. Abah, awas, pertama bantu, Mbah. Bah, nanti yang pertama antum ditanya ya. Jangan sampai ngilang nih. Nanti PR-nya antum dulu yang ditanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.